بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان في الدين عزكم الله، kita lanjutkan pembahasan Risalah Ad-Durrah Al-Mukhtasarah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Sebuah kitab kutaib kecil yang berisikan tentang bukti-bukti keindahan Islam, keindahan, keagungan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir yang kita bahas adalah contoh ketiga. Islam adalah agama yang mewajibkan persatuan. Persatuan di atas bimbingan Islam. Islam mengecam perpecahan dan perselisihan. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada al-mithal ar-rabi', contoh yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithal ar-rabi', contoh yang keempat dari contoh-contoh keagungan bimbingan Islam, keindahan bimbingan Islam. Beliau menyatakan, qala rahimahullah, inna dinal islami dinu rahmatin wa barakatin wa ihsanin وحثٍ على منفعة نوع الإنسان. Yang artinya, kata beliau, sesungguhnya agama Islam adalah dinu rahmah, agama rahmah, agama kasih sayang. Ini bisa kita buktikan dengan beberapa hal. Yang pertama ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala zat yang menetapkan, mensyariatkan bimbingan Islam memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim dengan sifat Ar-Rahmah, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha rahmah, yang maha luas rahmatnya meliputi semua hamba-hambanya, baik hambanya yang muslim atau yang kafir, baik untuk umat manusia dan jin atau untuk hewan-hewan atau semua yang ada di alam raya ini. Rahmat Allah maha luas, maha meliputi, dan sampai kepada semua hamba-hambanya. Ini yang pertama. Ketika Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang menetapkan Islam, bimbingan Islam disifati dengan zat yang maha rahmah, maka tentunya Islamnya agama rahmah, dikarenakan datang dari Allah Ta'ala zat yang maha rahmah. Bukti yang kedua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga disifati sebagai Nabi yang rahmat untuk kaum mukminin. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau dengan kaum mukminin memiliki ra'ufur rahim, penyayang, pengasih. Juga beliau disifati sebagai Nabiur Rahmah, Nabi penebar rahmat. Misi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam ialah rahmatan lil alamin. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. Oh sudah, masyaallah. Sudah. Belum. Ah, masyaallah. Jangan-jangan yang teman yang lain antum dengar rekaman. Oh, masyaallah. Ya khair kalau gitu. Ya wis. Tadi yang kelima sekarang ini. Kok telat memberitahuannya ini? Sudah panjang penjelasannya baru ngomong. Khair insyaallah. Berarti ceritanya masih sama ya? Khair insyaallah. Berarti yang berikutnya kalau begitu. Baik, al-misalul khamis. Misal yang kelima. Insyaallah udah jauh berarti ya. Alhamdulillah. Contoh yang kelima dari contoh-contoh yang menjelaskan, membuktikan keindahan agama Islam, bimbingan Islam, kata muallif rahimahullah, dinul Islam huwa dinul hikmah. Agama Islam adalah agama hikmah. Wa dinul fitrah, agama fitrah. Wa dinul aqli wassalahi wal falah, agama akal, agama as-salah perbaikan, wal falah keberuntungan. Ini yang berikutnya. Beliau mengatakan di sini rahimahullah, agama Islam adalah agama hikmah. Maknanya semua bimbingan-bimbingan Islam itu penuh dengan hikmah. Semua bimbingannya ada hikmahnya. Terkadang kita mengetahui hikmah-hikmah tersebut. Terkadang. Tapi sering kalinya kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah Ta'ala semata yang mengetahui hikmah daripada bimbingan Islam ini. Kita diperintahkan untuk menjalankannya. Bukti kejujuran dalam berislam, bukti keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, mengamalkan bimbingan Islam dengan kepatuhan, dengan kepasrahan, meskipun belum nampak hikmahnya. Ini agama Islam. Ya, semua bimbingannya ada hikmahnya. Perkara akidahnya, perkara ubudiyahnya, perkara akhlakiyah, adabiyah, muamalah, semuanya itu ada hikmahnya. Gak ada yang sia-sia. Cuman terkadang kita mengetahui, seringkalinya kita gak tahu. Barakallahu fikum. Ini disebutkan contohnya kemarin pada pembahasan rukun Islam. Ada syarat bersedekah, berinfak, berzakat. Apa hikmahnya? Kelihatan. Membersihkan harta benda kita, membantu sesama, mengentaskan kemiskinan dengan cara seperti itu. Ada hikmahnya. Kelihatan. Tapi kalau kita mengkaji bimbingan Islam, terlalu banyak bimbingan-bimbingan Islam yang ada hikmahnya, kita gak tahu. Tapi kita diwajibkan untuk menjalankannya, melakukannya, imtisalan, murni dalam rangka untuk melaksanakan perintah ujian keimanan. Barakallahu fikum. Contoh yang paling gampang, sholat. Subuhnya 2. Kenapa kok 2? Duhurnya 4, asarnya 4, maghribnya 3. Isyaknya 4. Ini kenapa dengan bilangan-bilangan ini? 2, 4, 4, 3, 4. Kita gak tahu. Kita gak tahu. Tapi kita jalankan. Kita amalkan. Dilakoni. Murni imtisala. Murni ketundukan, kepatuhan dalam rangka melaksanakan bimbingan Islam. Dan itu fungsinya untuk ujian keimanan. Nurut atau tidak. Contoh yang lain dalam ibadah haji, dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Hajar artinya batu. Aswad artinya hitam. Batu hitam. Dia batu. Sedikitpun tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain atau kemadharatan. Batu. Ya batu. Tapi kaum muslimin ketika tawaf diperintahkan, dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad bila memungkinkan. Apa hikmahnya? Tidak ada. Kita tidak tahu. Ada. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Cuman kita diwajibkan untuk melaksanakannya. Imtithala, murni kepatuhan, ketundukan untuk melaksanakan bimbingan Islam dan itu ujian keimanan. Patuh ataukah tidak? Nurut ataukah tidak? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, sahabat Umar bin Khattab semoga Allah meridainya pernah mengatakan tentang masalah ini. Ketika itu beliau hendak mencium Hajar Aswad. Beliau mengatakan, wallahi inni la'alam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Sungguh demi Allah aku tahu, engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi kemanfaatan atau kemadharatan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku enggak bakal mencium kamu. Summa qabbala. Mencium itu Hajar Aswad. Ya, menciumnya dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak pernah ngerti ini apa hikmahnya. Dan itu sangat banyak sekali dalam Islam. Tapi yakinilah barakallahu fikum, agama Islam agama hikmah. Semua bimbingannya mengandung hikmah. Barakallahu fikum. Argumentasinya adalah nama Allah Al-Hakim. Allah punya nama Al-Hakim. Betul ya? Orang dikasih nama Abdul Hakim. Al-Hakim. Al-Hakim itu dalam penjelasan para ulama dimaknakan dengan Al-Hakim. Zat yang menghukumi. Yang menghukumi. Ada hukum syar'i, hukum syariat. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Ini hukum syar'i. Ada hukum kauni, takdir maknanya. Allah menghukumi ini mentakdirkan ini. Yang kedua, Al-Hakim dimaknakan dengan Dzu Hikmah. Zat yang memiliki hikmah. Yang dibahas sekarang ini. Maknanya adalah semua perintah-perintahnya ada hikmahnya. Semua larangan-larangannya ada hikmahnya. Ini makna Al-Hakim yang kedua, Dzu Hikmah. Ini yang dibahas sekarang. Allah tabaraka wa ta'ala zat yang maha hakim, zat yang maha hikmah. Semua bimbingan-bimbingannya, bahkan bimbingan Islam, pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Perintah-perintahnya ada hikmahnya. Larangan-larangan ada hikmahnya. Berita-berita juga ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Dan itulah agama Islam, dinul hikmah. Barakallahu fikum. Cuman kitanya kadang tahu, sering kalinya enggak tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu enggak diberi ilmu melainkan sangat sedikit sekali. Barakallahu fikum. Intinya yang pertama kita harus meyakini semua bimbingan Islam ada hikmahnya. Yakini itu. Barakallahu fikum. Yang kedua kata beliau, wa dinul fitrah. Islam itu agama fitrah. Maknanya adalah agama yang bimbingan-bimbingannya sesuai dengan fitrah manusia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah memberikan fitrah umat manusia di atasnya. Semua bimbingan Islam, semua tanpa terkecuali. Ketika antum teliti, antum perhatikan, antum pelajari, antum cek. Semuanya sesuai dengan fitrah manusia yang sehat, yang selamat. Tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berseberangan. Itu kenapa ketika seorang hamba itu akalnya sehat, tidak ada padanya kegilaan. Fitrahnya selamat, masih murni. Tidak ada pergeseran. Dia dengan mudah akan menerima agama Islam. Itu pasti. Ya. Orang-orang di zaman dahulu kala, di kalangan jahiliyah, entah dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan musyrikin Arab, yang masih bersih fitrahnya. ya, itu mudah sekali menerima agama Islam. Semata-mata dibacakan Al-Quran, langsung terasa ini bukan kalamnya manusia, ini kalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendapati Rasulullah SAW menjelaskan dalam sabdanya, langsung ngerti, ini enggak sembarang agama, ini datang dari Allah Jalla wa'ala. Pas sesuai dengan akal yang sehat, pas sesuai dengan fitrah yang bersih, yang selamat. Gampang masa Islamnya itu, langsung menerima. Dulu, Masya Allah, berbondong-bondong orang masuk Islam, fi dinillahi afwaja. Itu diantara sebabnya adalah ini, Islam itu agama yang bimbingan-bimbingannya sesuai dengan fitrah. Barakallahu fikum. Tidak ada yang aneh. Ketika akalnya sudah mulai gak beres, gak sehat, fitrah sudah mulai berubah, baru susah untuk mencernanya karena ada error pada fitrahnya. Argumentasi yang kedua, hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Maknanya di atas Islam, di atas tauhid, di atas iman yang benar. Hadahwa. Sehingga Islam selaras dengan fitrah manusia. Ketika masih utuh, masih murni, masih bersih fitrahnya, dengan mudah akan menerima bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Qala wa dinul aqli was salahi wal falah. Islam adalah agama akal. Maknanya agama yang sesuai dengan akal yang sehat. Kalau Anda memperhatikan para ulama kita, para fuqaha kita di dalam menjabarkan sebuah hukum syariat, argumentasi yang mereka pakai, yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadith, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat ini dalil akli, akal yang sehat. Yang kelima, fitrah, dalil fitrah yang selamat. Itu lima. Ini sering mereka jelaskan. Ayat, hadis, ijma, akal, fitrah. Kias masuk, kias jelas. Terus akal, fitrah. Itu dalam sekian banyak hukum, sekian banyak kasus. Itu bukti yang paling kuat secara ilmiahnya. Agama Islam, bimbingan Islam selaras dengan akal yang sehat. Selaras dengan fitrah yang selamat. Sehingga para ulama kita dalam menjelaskan bimbingan Islam, hukum Islam, tidak hanya menggunakan ayat atau hadis atau ijma' ulama atau qiyas yang sahih, juga menggunakan akal yang sehat. Maka mereka mengatakan qiyas yang sahih itulah akal yang sehat. Barakallahu fikum. Itu selama akalnya waras. Akalnya sudah mulai stop begini, susah untuk memahami Islam. Makanya sekian banyak pemikir-pemikir, peneliti-peneliti, para penemu-penemu, mereka bisa masuk Islam dari hasil penelitiannya. Dia menggunakan akalnya tadi, dipakai untuk mengkaji Islam, pas, sesuai. Kalau dia gak sombong ya, kalau dia gak sombong, dia gak terkena penyakit, fanatisme agama dia, dia netral gitu. Menggunakan akal sehatnya, meneliti di dalam Islam, dia akan meyakini, itu benar. Dan sudah banyak contohnya. Wassalah, Islam agama as-salah, yakni agama kebaikan dan perbaikan, saleh wa muslih. Maknanya adalah sebuah agama. Siapa saja yang menjalankannya, yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia akan menjadi hamba yang saleh, mendapatkan yang namanya salah kesolehan. Itu pasti. Ini hal yang sangat gamblang sekali, gak usah pakai argumentasi. Ketika kita menyaksikan seorang muslim yang taat dalam berislam, taat dalam beragama, menjalankan perintah-perintah agama, segala macam, kita mengatakan ini orang soleh. Gitu ya? Ini orang soleh. Amal-amal kebaikannya dikatakan sebagai amal? Amal soleh. Itu maknanya membuat orangnya soleh, baik. Mendapatkan salah, kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah. Namanya dinus salah. Memperbaiki orangnya. Memperbaiki dari mulai akidahnya sampai perkara muamalah-muamalahnya. Barakallahu'alaikum. Itu wabah. Dari situ muncul yang namanya islah, memperbaiki orang lain. Ketika orangnya saleh, maka berikutnya lagi dia akan menyampaikan kepada orang lain kesolehan tadi. Menjadi muslih, memperbaiki keadaan orang lain. Ini para da'i-da'inya. Saleh wa muslih. Itu pasti. Tidak ada sejarahnya orang yang berislam dengan benar, orang yang akidahnya bagus, amal-amal kebajikannya banyak, dikatakan toleh. Tidak ada. Dikatakan soleh. Ini orang soleh. Gitu, gitu. Kan agama Islam memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Menjadikan orang yang soleh. Amalnya amal soleh. Wa dinul falah. Agama al-falah. Falah itu keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Maknanya adalah agama Islam, barang siapa yang melakukannya, yang melaksanakannya, yang menerapkannya dalam kesehariannya, dia akan meraih yang namanya al-falah. Meraih kesuksesan, keberuntungan dunia akhirat. Contoh saja. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Ini surat apa ini? Surat Al-Mu'minun. Diawali dengan kata-kata qad aflaha. Apa aflaha? Mendapatkan falah. Sungguh telah mencapai, mendapatkan al-falah, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan, kebahagiaan. Al-Mu'minun. Orang-orang beriman. Itu dibawakan sifat-sifat. Orang yang demikian, demikian, demikian, demikian. Dikasih awalan, qad aflaha. Itu kan sering. Disebutkan dalam hadis, dalam Sahih Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin Asum, kalau meridainya. Rasul mengatakan, qad aflaha. Man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Qad aflaha, sungguh telah aflah, beruntung, sukses, berhasil, bahagia, meraih falah. Man aslama, orang yang masuk Islam, muslim. Wa ruziqa kafafa, dikasih rezeki yang cukup. Dan Allah jadikan dia qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia muslim, rezekinya cukup, qana'ah. Allah mengatakan, qad aflaha. Dan itu sangat banyak dalam dalil, ayat atau hadis. Ketika membicarakan bimbingan-bimbingan Islam, dikasih keutamaan aflaha. Kadang-kadang, muflihun wa ulaika humul muflihun. Itu argumentasi yang sangat kuat untuk menggambarkan agama Islam dinul falah. Kalau kamu mengamalkannya, kamu menerapkannya dalam kesehatan kamu, pasti meraih falah. Kepingin sukses, kepingin beruntung, kepingin berhasil dunia akhirat, amalkan Islam. ya dinul falah. Dan ini hanya ada pada Islam, pada semua bimbingan-bimbingan Islam, penuh dengan hikmah, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal yang sehat, menjadikan pelakunya soleh, dan dengan itu pelakunya menggapai dan meraih al-falah, beruntung dunia akhir. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Lanjut. Bukan diem. Lanjut insyaAllah ya? Lanjut. Jangan aja itu jamnya keliru, kecepatan itu. Kecepatan 10 menit. Lanjut insyaAllah. Sekarang kita membaca keterangan beliau. Beliau juga akan membawakan bukti-bukti pada bimbingan Islam ini untuk poinnya di atas. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuwaddihu hadzal asl. Dan yang memperjelas prinsip ini, Islam agama hikmah, agama fitrah, agama akal, agama salah, agama falah, ialah ma huwa muhtawin alaihi. Kandungan Islam, apa-apa yang terkandung dalam Islam, minal ahkam al-usuliyah wal-furu'iyah, berupa hukum-hukum usul dan hukum-hukum furu'. Hukum usul itu akidahnya, akidah Islam, prinsip-prinsip keimanan, ketauhidan. Al-furu' itu hukum syariatnya, fiqihnya, terkait dengan sholat, zakat, puasa, haji, dan hukum-hukum yang lain. Beliau mengatakan allati taqbaluhal fitar wal uqul. Ini semua diterima oleh fitrah yang sehat dan akal, fitrah yang selamat dan akal yang sehat. Diterima oleh mereka semua. Orang yang fitrahnya selamat masih bersih, orang yang akalnya sehat masih lurus, pasti akan menerima bimbingan Islam. Dia katakan di awal. Baik akidah Islam, prinsip keimanan dalam Islam, prinsip ketauhidan dalam Islam, atau fikih Islam, hukum-hukum Islam, dia akan menerima. Dan itu real gitu. Buktinya banyak di zaman dahulu kala, orang-orang yang menerima Islam hanya dengan semata-mata fitrah dan akal sehat. Wa tanqadu laha biwazi'il haqqi was-shawab. Bahkan fitrah tadi, akal tadi tunduk kepada hukum Islam dengan motivasi al-haq dan kebenaran. Ketika dia mencari al-haq, dia mencari kebenaran, langsung tunduk patuh kepada Islam. Ngerti? Hadza huwal haq. Ini yang benar. Wama hiya alaihi minal ihkam. Dan apa-apa yang terkandung dalam Islam berupa ihkam, hikmah-hikmahnya. Artinya masing-masing bimbingan Islam itu pasti ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita enggak tahu. Qala wa husnul intizam. Dan bagusnya aturan Islam. Bagusnya, indahnya aturan-aturan bimbingan Islam. Ini juga bukti berikutnya. Wa annaha salihatun li kulli zamanin wa makan. Dan bahwasanya hukum Islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Kapanpun waktunya, kapanpun eranya, kapanpun zamannya, dimanapun tempatnya, sampai hari ini bimbingan Islam masih relevan, jadi pakai. Jadi maksud, kita sekarang hidup tahun berapa ini? 1442. 44. Seperti ya, 44 Hijriah. Masya Allah. Yang kita yakini sekarang, Islam. Yang kita amalkan sekarang, Islam. Dalam keadaan sudah melalui sekian banyak fase-fase dalam era dan zaman. Dari mulai zaman onta sampai zaman apa ini? Apa sih ini? pesawat toh, ay, kurang modern lah. Terus pokoknya begitu. Kan gitu ya, serba canggih. Apakah Islamnya masih berlaku? Loh Kadir, apakah masih berlaku? Gak ada yang kuno kan? Gak ada yang, wah ini gak sesuai dengan kondisi zaman. Gak ada. Itu bukti yang paling nyata, yang paling bisa dicerna dengan akalnya orang-orang milenial sekarang ini. Bimbingan Islam yang ada di zamannya Rasul dulu sama dengan sekarang ini. Salatnya bodoh, gak ada bedanya. Salatnya, ya zakatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya maca Qur'annya, ya zikirnya, semuanya sama. Gak ada bedanya. Di setiap zaman, di tempat manapun, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, mau di China, mau di Indonesia, semuanya sama. Gimana? Itu dikarenakan Islam itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Agama hikmah, agama fitrah, agama akal. Bis? Gamblang ya? Itu bukti yang sangat nyata. Qala fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun. Semua berita-berita dalam Islam, akhbarnya benar dan jujur. Ketika anda membaca ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang isinya berita, menghabarkan sesuatu, pasti benar dan jujur. Ada yang salah. Gimana? Nah iya. Barakallahu fikum. Baik itu kabar-kabar di masa lalu atau di masa akan datang. Di masa lalu tentang para nabi dan para rasul itu diyakini benar, bukan dongeng semata. Di masa akan datang pasti akan benar terkait dengan peristiwa besar di akhir zaman, tanda kiamat, nanti kiamatnya dan segala macamnya. Muslim yakin itu benar, tidak ada yang salah. Belum menegaskan lam ya'ti, tidak akan pernah datang. Wa yastahilu ay ya'tiya, dan mustahil bisa datang. Ilmun sabiqun aw lahiqun, sebuah ilmu di masa lalu atau sebuah ilmu di masa akan mendatang. Bima yang quduha, yang membatalkan Islam, tidak bakal bisa. Au yukadzibuha, atau mendustakan bimbingan Islam, tidak bakal bisa. Tidak pernah datang, tidak akan pernah ada, mustahil ada sebuah ilmu, baik ilmu di masa lalu atau di masa nanti, sebuah ilmu yang bisa membatalkan Islam atau mendustakan Islam, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Meskipun semua ilmuwan-ilmuwan itu kumpul jadi satu untuk barakallahu fikum membongkar Islam, mendustak, dan tidak bakal bisa. Kenapa? Sekali lagi datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Agama Islam, bimbingan-bimbingannya itu wahyu Allah Ta'ala, bukan buatan manusia. Yang melawan manusia ya kalah. Ya orang mungkin dibanding jin mesti kalah. Barakallahu fikum. Ini wahyu ilahi, iki akale menungso, tidak bisa. Qala wa innamal ulumul haqqa kulluha, dan justru ilmu itu dikatakan benar, semua ilmu dikatakan benar ketika dia tu'aziluha wa tu'ayyiduha, ketika ilmu-ilmu ini mendukung, menguatkan Islam. Wa hiya a'zamu burhanin 'ala sidqiha, dan ini semua adalah sebesar-besar bukti, bukti terbesar tentang jujurnya Islam, benarnya Islam. Khusus untuk para ilmuwan-ilmuwan itu tadi. Para pemikir-pemikir, para peneliti, para penemu-penemu. silakan menggunakan akalnya yang sehat untuk Islam. Silakan dengan kemampuan ilmiahnya dia yang di luar nalarnya, IQ-nya manusia itu, silakan dipakai untuk mengkaji Islam. Tidak bakal bisa membatalkan Islam atau mendustakannya. Justru yang terjadi, ilmunya dia dikatakan benar, akal dia dikatakan sehat, fitrah dikatakan selamat, ketika ilmunya, akalnya, fitrahnya sesuai dengan Islam. Barakallahu fikum. Tidak bakal bisa. Kalau semata-mata mencoreng-moreng keindahan Islam dengan perilaku oknum, paling gampang. Mau itu dikaitkan dengan oknumnya manusia. Paling gampang. Wah, Islam itu agamanya ekstrim, Islam itu agama radikal. Contohnya apa? Ngui sekarang bengup-bengup. Ya tindakannya orang, oknum seorang muslim, salah lagi. Itu paling gampang. Tapi kalau langsung dari Islamnya sendiri, kamu kaji Al-Quran, kamu kaji hadis, kamu kaji bimbingan Islam, terus kamu berusaha untuk menyatakan ini salah, ini dusta, ini menyimpang, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Ini bukti yang paling agung untuk menggambarkan indahnya Islam, benarnya Islam, jujurnya Islam, keagungan agama Islam. Yakin itu dikarenakan datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala waqad haqqaqal muhaqqiqun al-munsifun. Dan sungguh-sungguh para muhaqqiqin, para peneliti, al-munsifun yang adil, telah memastikan anna kulla ilmin nafi'in, semua ilmu yang bermanfaat, diniin au duniawiin au siasiin, baik ilmu agama atau ilmu duniawi atau ilmu politik bahkan siasi, faqad dalla alaihi al-Qur'anu dalalatan la raiba fiha, maka sungguh ilmu tadi ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan dilalah yang tidak ragu-ragu lagi padanya. Yang manfaat ya, ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Semua ilmu yang manfaat, ilmu din yang manfaat, ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Ilmu duniawi yang manfaat, ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan masalah siasi, bab politik yang manfaat, ada dalam Islam, dalam Al-Qur'an dan hadis. Barakallahu'alaikum, dengan penunjukan, penjelasan yang tidak ragu-ragu lagi, meyakinkan. Itu disebutkan cukup panjang oleh mu'allif rahimahullah. Beliau punya risalah panjang judulnya Ad-Dalail Al-Qur'aniyah Fi أن العلوم والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي. Itu sebuah risalah judulnya dawa. Artinya apa? Arti judulnya Evan. Dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya semua ilmu-ilmu dan semua amal-amal yang bermanfaat di era sekarang ini, itu semuanya masuk pada agama Islam. Judul di buku ini belum menjelaskan panjang lebar sehingga banyak bukti-bukti ilmiah dari Al-Quran Al-Karim. Ilmu ini ayatnya nih terangkan semuanya sama beliau untuk menggambarkan yang ada pada mereka-mereka, para ilmuwan-ilmuwan, para mufakirin, para pemikir-pemikir, para peneliti, para penemu, timur, barat, utara, selatan, sandunya itu semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Semua ilmu yang manfaat, ilmunya aswak, tidak ada dalam Al-Quran. Ilmu yang manfaat, ada dalilnya dalam Al-Quranul Karim. Dan itu masuk dalam agama Islam. Agama Islam menjelaskannya, menghasungnya, menganjurkannya, menerangkannya dengan tanpa ada bimbangan ragu lagi, meyakinkan. Barakallahu fiikum. Ya, itu pengen itu ya mau buku tadi berarti. Saya kasih rujukan aja. Silakan baca di buku itu, silakan lihat di Majmu'atul Rasail As-Sa'di rahimahullah. Dicetak kalau enggak salah 2 jilid hadis, 2 jilid yang lainnya, 4 jilid semuanya Ivan, kumpulan risalah, risalahnya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Barakallahu. Terus قال رحمه الله تعالى فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول. Tidak ada di dalam bimbingan Islam sesuatu pun yang dianggap mustahil oleh akal sehat. Tidak akan ada. Wa innama fihi, yang ada pada bimbingan Islam ialah ma tashhadul uqul zakiyatu bisidqihi wa naf'ihi wa salahi. Justru yang ada dalam bimbingan Islam ialah yang disaksikan, dipersaksikan oleh akal yang zakiyah, akal-akal yang bersih, dipersaksikan kejujurannya, kemanfaatannya dan kesolehannya. Ini akal yang zakiyah. Pasti ini benar, bermanfaat, bermaslahat. Wa kadzalika awamiruhu wa nawahi. Begitu pula perintah-perintah dalam Islam, larangan-larangan dalam Islam, kulluha adlun la zulma fiha, semuanya adil, tidak ada kezaliman padanya. Fama ufama amara bi syai'in illa wa huwa khairun khalis aw rajih. Tidaklah Islam memerintahkan sesuatu melainkan dia pasti kebaikan murni atau kebaikan yang mendominasi. وَمَا نَهَا إِلَّا عَنِ الشَّرِ الْخَالِسِ أَوِ الَّذِي مَفْسَدَتُ تَزِيدُ عَلَى مَصْلَحَتِهِ. Tidaklah Islam melarang sesuatu melainkan dari sebuah kejelekan, kejahatan yang murni, atau yang mafsadatnya melampaui kemaslahatannya. Itu pasti. Itu bahkan dibikin faedah baku oleh para ulama. Itu pasti. Semua perintah-perintah, bimbingan-bimbingan Islam pasti kebaikan yang murni atau kebaikan yang mendominasi. Artinya besar maslahat daripada maslahatnya. Semua larangan-larangan Islam pasti mengandung dharar yang murni atau kerusakan yang murni atau kerusakan yang mendominasi. Banyak kerusakannya. Itu dalam semua bimbingan Islam. Dibuktikan oleh para ulama barakallahu pada masing-masing bab di buku fikih mereka. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan di akhir pembahasan, wa kullama tadabbara al-labib ahkamahu. Manakala al-labib, orang yang cerdas, mentadaburi, mencermati, menghayati, mentadaburi hukum-hukum Islam, izdada imanan bihadil asr. Akan bertambah iman dia dengan prinsip ini. Bertambah imannya. Islam agama hikmah, agama fitrah, sesuai dengan akal yang sehat, agama yang membawa kesolehan dan keberuntungan. Pasti benar, pasti jujur, pasti bermanfaat. Pasti. Yang lebih. Wa'alima annahu tanzilun min hakimin hamid. Dan dia pasti tahu, yakin, Islam itu turun, datang dari Allah Zat yang Maha Hakim, Maha Hikmah, Maha Terpuji, Maha Hamid. Nah, jadi semuanya dikarenakan Islam itu wahyu Allah Taala, bukan buatannya manusia. Selesai yang beliau sampaikan. Barakallahu fikum. Ini contoh ini ditujukan memang untuk para ilmuwan-ilmuwan, para pemikir-pemikir, para penemu-penemu. Silakan mereka mengkaji Islam dengan akal yang sehat, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dia pasti akan meyakini agama Islam, agama yang sangat indah, yang sangat agung, sesuai dengan fitrah manusia, akal yang sehat, membawa kemaslahatan, membawa keberuntungan dunia akhirat. Itu pasti. Para ulama sudah membantu kita dengan menulis beberapa risalah, bukti-bukti Al-Qur'anul Karim yang menerangkan tentang ini semuanya. Hadza wa hadza wa hadza. Rujukan yang paling utama buku yang saya bawakan di atas, nanti akan saya bawakan insyaallah taala dalam hari nanti beberapa ucapan Sa'di rahimahullah dalam kitab kita tersebut yang membuktikan tentang masalah ini insyaallah taala. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Sementara cukup diteruskan pada hari apa sudah? Hah? Baik. Lanjut, mari Bapak cukup sampai sini aja. Hah? Lanjut. Lanjut. Yang mau lanjut monggo. Barakallahu diteruskan Pak Al-Mahdi. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu barakallahu.